Amma ba'du. Bapak sekalian, insyaallah kita melanjutkan lagi pelajaran kita yang kita ambil dari kitab Al-Firqah An-Najiyah. Kita masuk kemarin pada pembahasan mafasidu syirki wa adraruhu, kerusakan-kerusakan syirik dan bahaya yang ditimbulkan dari perbuatan syirik. Dan kita telah pelajari kesyirikan yang dimaksudkan, baik kesyirikan dalam perkara rububiyah maupun kesyirikan di dalam perkara uluhiyah dan kesyirikan dalam perkara asma wa sifat. Apa di antara bahaya-bahaya syirik dan kerusakan yang ditimbulkannya? Yang pertama, kemarin telah kita baca bahwa syirik itu akan merendahkan martabat derajat manusia, yang manusia sesungguhnya makhluk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan akal dan agamanya. Tapi ketika manusia dia kehilangan agamanya, bahkan akalnya pun menjadi tidak berfungsi, yang seharusnya binatang itu dia manfaatkan baik untuk perdagangan, untuk sembelihan, untuk dimakan, tapi justru ada sebagian binatang yang malah disembah. Demikian juga mayit yang seharusnya dia bantu dengan doa-doa, malah dia meminta kepada para mayit. Sehingga syirik merendahkan derajat manusia. Sekarang kita masuk pada poin yang kedua, insyaallah Bapak sekalian. Asyirku wikrul khurafat wal abatil. Penwasmu. Kerusakan dan bahaya syirik yang kedua, yaitu syirik menjadi sarang khurafat dan kebatilan-kebatilan. Syirik menjadi sarang khurafat dan kebatilan-kebatilan karena orang yang mempunyai keyakinan adanya sesuatu selain Allah yang berpengaruh di alam ini, apakah itu berupa bintang-bintang, jin, arwah, hantu, atau lainnya, berarti akalnya memang siap untuk menerima segala macam khurafat dan takhayul, serta mempercayai kebenaran para dajjal, para pembohong. Oleh karena itu, di tengah-tengah masyarakat yang akrab dengan kesyirikan, maka di situ akan laku keras profesi dukun, tukang ujung, ahli sihir, dan yang semacamnya, yang mengaku-ngaku mengetahui perkara-perkara gaib yang sebenarnya tidak akan mampu diketahui kecuali oleh Allah saja. Dan masyarakat yang sudah seperti itu kondisinya, biasanya mereka tidak mau lagi berusaha dan berikhtiar serta mencari sebab-sebab dalam memecahkan persoalan. Ya. Di antara bahaya kesyirikan dan kerusakan syirik, bahas kalian, asyirku wikrul khurafat wal abatil. Syirik itu akan menjadi sarang khurafat dan kebatilan. Khurafat, apa sih khurafat itu? Di antara prinsip dakwah Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah memberantas syirik, bid'ah, khurafat, TBC, anti-TBC, khurafat, nobody khurafat. Bolak-balik khurafat, khurafat, khurafat, nobody khurafat. Nobody Pak Aris. Di sebuah keyakinan yang hampir seperti syirik, tapi belum tingkat syirik. Di kerusakan tempat perusahaan akidah sejarah, kata seperti Pak Toyul, Mas Andes. Khurafat, bahwa sekalian, di antara sejarah dinamakan khurafat, di antaranya ada kisah. Ada orang namanya khurafat. Ada orang namanya khurafat. Dia diculik oleh yakni bangsa jin. Lama kemudian dia kembali lagi ke kampungnya. Setelah dia kembali ke kampungnya, dia cerita macam-macam yang dilihat selama bersama dengan jin. Sampai masyarakat dibuat terheran-heran. Sampai-sampai yakni seperti mendustakan ceritanya khurafat. Sampai akhirnya kemudian setiap cerita dusta yang diyakini dusta, maka dikatakan khurafat. Khurafat, cerita yang carut marut gak karuan, yang penuh dengan dusta. Ini akhirnya menjadi istilah seperti itu. Sehingga keyakinan-keyakinan yang tidak ada dalilnya, tidak ada dasarnya, dan itu dibangun atas khayalan, maka tahayul, khurafat dan tahayul itu sebenarnya dijadikan satu. Tahayul itu khayal, ini dikhayalkan. Ketika tukang sihirnya Fir'aun, dia melemparkan tali temali, maka yukhayyalu ilaihi annaha tas'a. Kemudian dikhayalkan dalam pandangan Nabiullah Musa dan juga manusia yang ada di sana, dikhayalkan tali temali itu kayak ular yang bergerak. Sehingga yang dirubah adalah khayalan pandangan manusia. Dikhayalkan dalam pandangannya itu seakan-akan tali temali berubah menjadi ular. Khayal, ini terbayangkan. Sehingga khurafat-khurafat juga dibangun, yaitu dari khayalan-khayalan yang sesungguhnya tidak ada dalilnya, tidak ada dasarnya, maka menjadi sebuah khurafat. Contoh diantaranya khurafat kalau gerhana matahari itu karena dicaplok. Caplok apa? Caplok buta hijau. Terus kuape dikentai ditutui mangkok-mangkok, kemudian sing lesung-lesung ditutui semuanya, biar kemudian bulannya dimuntahkan atau matanya dimuntahkan. Ah, ini keyakinan khurafat. Atau juga khurafat gerhana karena meninggalnya Ibrahim, umai anaknya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu khurafat. Maka Nabi terangkan gak ada kaitan antara gerhana dengan kematian putranya Nabi SAW Ibrahim. Tapi gerhana adalah min ayatillah, diantara tanda-tanda kekuasaan Allah Ta'ala. Atau yang dalam istilah bahasa kita dengan istilah apa nih, Gugon Tuhon. Gugon Tuhon. Oh, Gugon Tuhon. Bukan Tuhan. Sebabnya digugu, tapi enggak jelas ini dasarnya janjane kau ngendi. Pokoknya wes ngene iki ceritane. Tanpa mengetahui dasar cerita ini dari mana, dan sumbernya apa. Akhirnya cerita yang waris-waris turun-temurun yang menjadi cerita yang diyakini di masyarakat. Ah, syirik itu akan menjadi sarang khurafat dan berbagai macam kebatilan-kebatilan disebabkan karena kesyirikan yang beredar di tengah-tengah masyarakat. Kita lihat keterangan beliau di sini. Li'anna alladhi yataqidu biwujudi mu'affir ghairullah fil qaun minal kawakib awil jinni awil asyai awil arwah yusbihu akluhu musta'idan likulli khurafah. Sesungguhnya orang yang meyakini ada yang muaktir, ada yang bisa memberikan pengaruh selain Allah di alam semesta ini, minal kawakib, diantaranya bintang-bintang. Nekwe laire April, bintangnya Aries. Nek Aries, nasibmu bakal ngini. Atau nek kue bintang iki, nek kue lahir iki, bintang iki. Nek usah dino rebo, ora bakal laris, gagal. Ini khurafat. Seakan-akan bintang-bintang itu memiliki dampak-dampak berkaitan dengan nasib-nasib manusia. Demikian juga berkaitan dengan ini, apa yang mereka inggit tentang jin, awil asya atau yang lain-lainnya, yang termasuk diantaranya minal arwah, dari para arwah, arwah gentayangan, diyakini akan begini kalau matinya malam ini, atau matinya begini nanti arwahnya akan gentayangan, sehingga perlu dijaga kuburnya dengan penjagaan ketat. Keyakinan-keyakinan yang kemudian menjadi turun-temurun, padahal tidak jelas sumbernya itu dari mana. Jadilah orang yang seperti ini, akalnya itu akan dipenuhi menjadi dengan itu khurafat. Dia akan jadi sarang daripada khurafat, sehingga pikiran-pikirannya itu pikiran yang penuh dengan khurafat, gak ilmiah, dan tidak ada dasarnya dia membangun keyakinan itu dari mana. Watasdiku kulli dajjalin, dan akan membenarkan setiap dajjal, para penipu, seperti para dukun-dukun yang suka menipu manusia, akan dia benarkan. Wabihada yaruju fil mujtama isyirki bidu'ah al-kana wal arafin was-saharah wal munajjimin wa asbahuhum mimman yad'una ilmal ghaib alladhi la ya'lamuhu illallah. Di masyarakat yang berkembang itu khurafat yang tersebar luas, khurafat, maka dagangan-dagangan bidu'atil kahanah wal arafin, dagangan-dagangan para dukun, dagangan para peramal, dagangan para saharoh tukang sihir, para munajimin ahli nujum, dan yang semisalnya, itu akan laris. Dagangannya laris. Dukun, mbok ya dia membuat dagangan apa, untuk orang-orang yang mereka sudah kadung percaya dengan dunia perdukunan dan berbagai macam ramalan-ramalan perdukunan, maka dagangan mereka menjadi laris. Di antaranya syarat-syarat harus dia penuhi kalau dia ingin menjadi kaya dengan segera, syaratnya begini, akan dia penuhi menjadi laris dagangan para dukun. Jimat-jimat, kesaktian, kalau yang bau-bau santri, bau agama, penampilan kiai, ya bukan jimat, tapi karomah, sehingga dijual karomah. Yang karomah kelas A harganya sekian, kelas B sekian, bisa ditransfer karomah ini. Saya akhirnya menjadi barang-barang dagangan yang sesungguhnya itu adalah semuanya bersumber dari kerusakan akidah ini manusia, sehingga mereka mempercayai berbagai macam khurafat-khurafat, cerita dukun, tukang sihir, para peramal, dan yang semisal mereka, yang mereka mengklaim mimman yad'una ilmal ghaib, yang mereka mengklaim mengetahui perkara ghaib, padahal perkara ghaib itu tidak ada yang mengetahui kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Innallaha indau ilmus sa'ah wa yunazzilu al-ghaitha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan Wa matat nafsun bi ayyi ardhin tamut. Sesungguhnya ilmu perkara yang gaib itu kunci-kuncinya ada di sisi Allah Ta'ala. Mafatihul gaib khamsah, kata Nabi. Kunci-kunci perkara gaib itu lima. Lalu beliau bacakan, dia tanya dalam surat Luqman ini. Yang pertama tentang ilmu sa'ah. Ilmu kapan terjadinya hari kiamat. Itu enggak ada yang tahu. Maka orang-orang yang mereka meramal dan memastikan kapan terjadinya hari kiamat adalah jelas batilnya, dan bolak-balik sudah muncul ramalan-ramalan dan tidak benarnya tentang ramalan mereka. Seorang muslim, dia tahu persis bahwa hari kiamat itu ilmunya ada di sisi Allah, yang Allah tidak pernah menampakkan, la yuhiruhu ala ahadin. Tidak ada seorang pun yang Allah nampakkan tentang ilmu gaib illa min rasulin, illa maritaba min rasulin, kecuali yang Allah ridhai di kalangan para rasul, yang rasul ketika menyampaikan perkara gaib sebatas apa yang diajarkan oleh Allah Ta'ala. Surga neraka gaib, napa mboten? Gaib. Kok Nabi bisa cerita? Karena Allah yang mengajarkan tentang perkara surga neraka kepada Nabi. Semua alamat hari kiamat yang terjadi pada akhir zaman sepeninggal Nabi, semuanya gaib. Tetapi Nabi Allah kasih tahu, sehingga Nabi pun menyampaikan, dan itu hanya sebatas apa yang diajarkan oleh Allah Ta'ala. Tapi asalnya Rasulullah SAW tidak mengetahui tentang perkara yang gaib. Di antara buktinya, Nabi terluka di perang Uhud. Soalnya Nabi tahu yang tahu gaib, Nabi tidak akan terluka di perang Uhud. Ngerti, sesuatu akan gini. Atau dia akan menghindar dan tidak akan terluka dengan kejadian yang menimpa beliau. Contoh lagi, waktu Aisyah kehilangan kalung, Nabi mengerahkan para sahabat untuk mencari kalungnya Aisyah. Seandainya Nabi tahu yang gaib, enggak usah ngerahkan orang, tahu oh neng kono, barangnya neng kono, cubun. Tapi Nabi enggak tahu yang gaib dan yang lain-lainnya. Sehingga orang yang mereka mengklaim tahu perkara gaib, maka dia pendusta. Di antaranya tentang ramalan masalah kapan terjadinya kiamat. Ini adalah kedustaan. Demikian juga apa yang di rahim. Nah, sekarang sudah ada atau hujan. Demikian pula hujan. Ada BMG. BMG atau BMKG? BMKG. BMG. BMKG. Ramalan cuaca. Berarti sudah enggak gaib lagi tentang hujan. Pribun. Hah? Ramalan dereng tentu pasti dan tidak, yaitu paten tidak memastikan, hanya kira-kira perakiraan cuaca, bisa benar, bisa meleset fenomena alam. Selain itu juga hujannya menjadi hujan rahmat atau hujan adab. Kemudian kadarnya jatuhnya ke tanah, air itu ada alamat-alamat jatuhnya dan yang lain-lainnya. Kemudian wama yani fil arham, apa yang ada di rahim. Sekarang ada USG, berarti muter kayak meli. Dibodiku. Yang di rahim bukan hanya yani janin blekernya. Di rahim pun itu bisa dilihat pakai alat kalau sudah muncul wujudnya dan jelas yaitu organ-organ tubuhnya. Waktu masih dalam keadaan nutfah, apa ada yang tahu ini nanti jadi laki-laki atau perempuan? Gak ada yang tahu. Dan urusan yang di rahim juga bukan sekedar blekernya. Ada soal jatah ajalnya, rezekinya, bahagia celakanya. Maka gak ada yang tahu kecuali Allah Ta'ala. Demikian juga apa yang akan manusia lakukan besok. Saya tahu, saya besok akan gini. Pripun niku? Hanya rancangan, rencananya besok saya akan melakukan jam sekian ini sampai malam acara saya ini. Niku rancangan. Mbok setahun yang akan datang saya dirancang. Ning namung rancangan kepastian terjadinya kita tidak tahu. Kadang-kadang penulis rancangan langsung mati genten, sehingga dia tidak tahu besok bisa lakukan atau tidak. Demikian juga di negeri mana dia akan mati, sehingga nggak perlu disiapkan kuburan riil. Oh, disiapkan kuburan, tinggal sok mati pendem neng kini. Ya kalau matinya di situ, kadang-kadang matinya di luar pulau atau di luar negara tempat lain. Berapa banyak orang benar matinya di Saudi, matinya di tempat lain. Puluhan tahun enggak pernah menuju ke kota yang dituju. Delalai, kata orang Jawa, delalai punya kerentak untuk menuju ke tempat itu, dan ternyata di tempat itulah dia mengalami kematian. Soal ini kapan dan di mana dia akan mati termasuk bagian perkara gaib. Sehingga orang-orang yang mereka dijangkiti penyakit syirik, maka dagangan dukun itu laris. Oh, nasibmu lahirmu satu pon, nasibmu ngini, raitu ngini. Akhirnya menjadi sarang khurafat dan menjadi belenggu bagi kehidupannya. Lain dengan orang yang mereka punya tauhid, kembalinya tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala, hidupnya akan luas, akan bebas, tidak terbelenggu dengan khurafat-khurafat yang ada. Sehingga orang-orang yang mereka terpengaruh dengan para tukang sihir, dukun dan semisalnya, yang makan tahu yang gaib, ini disebabkan karena dampak daripada kesyirikan. Gak yakin kalau yang tahu yang gaib hanya Allah Ta'ala. Karena ketika dia meyakini ada yang tahu yang gaib selain Allah, berarti ini musyrik. Maka dari syiriknya itulah kemudian dia terbangun pola kehidupan yang berdampak sehari-hari dari syirik yang dia miliki. Akhirnya percaya dengan dukun, kemana-mana rujukannya dukun, sehingga semuanya konsultasinya dukun, konsultannya dukun, mau kawin ke dukun, mau bangun rumah ke dukun, mau cari pekerjaan ke dukun, segala macamnya ke dukun, sampai mau ujian ke dukun. Ong mbak, ong dukunnya juga gak lulus sekolah. Sebenarnya orang yang mau ujian ke dukun. Ini semuanya adalah khurafat-khurafat dan kebatilan-kebatilan yang muncul disebabkan karena dampak daripada perbuatan syirik tersebut. Sehingga termasuk ini di masyarakat seperti ini, ihmalul asbab wa sunan al-kauniyah, meremehkan sebab-sebab sunah kauniyah. Pengen sugem blegedu cukup dengan datang ke Gunung Kemukus, sehingga tinggal nunggu sugiye. Ini akhirnya meninggalkan asbab untuk dia bekerja keras yang betul-betul produktif dan sehat, sehingga akhirnya ke Gunung Kemukus ngingu tuyul mamanya, sehingga akhirnya justru dia menjadi malapetaka bagi diri dan masyarakatnya. Nomor 3. Tanya syirik yang ketiga. Syirik adalah kezaliman yang besar, yaitu zalim terhadap kenyataan yang benar. Sebab kenyataan yang sebenar-benarnya adalah tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Tidak ada pemilik dan pengatur alam semesta ini kecuali Allah. Dan tidak ada hukum yang adil dan bijak kecuali hukum Allah. Akan tetapi orang-orang musyrik itu mengangkat sesembahan lain selain Allah dan berhukum bukan kepada hukum Allah. Seseorang yang berbuat syirik berarti dia telah berlaku zalim terhadap dirinya sendiri. Sebab orang yang berbuat syirik telah menempatkan dirinya sebagai hamba dan budak bagi manusia sesamanya, atau mungkin makhluk lain yang boleh jadi derajatnya lebih rendah dari dirinya. Padahal Allah telah menciptakan dirinya dalam keadaan yang merdeka, bebas dari penghambaan dan perbudakan dari siapapun sesama makhluknya. Syirik itu, syirik juga merupakan tindak kezaliman terhadap pihak lain. Dalam hal ini adalah Allah. Seseorang yang berbuat syirik berarti dia telah memberikan hak penyembahan kepada selain Allah yang sebenarnya tidak berhak. Karena Allah lah satu-satunya yang mempunyai hak untuk disembah. Catatan beliau yang ketiga tentang syirik dan bahayanya. Asyirku dzulmun adzimun. Syirik adalah kezaliman yang sangat besar. Zalim. Kenapa dia zalim? Ya, zalim lawan adil. Kalau adil itu menempatkan segalanya pada tempatnya, niku adil. Zalim dia adalah wad'u syai' fi ghairi mahallih, menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Orang yang zalim, orang yang mereka tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya, orang tua dianggap ya ini kayak temannya sendiri, atau dianggap kayak karyawannya, zalim. Dia telah berlaku zalim. Kemudian tuan atau para bos, dia tidak menggaji pekerjanya yang sudah kerja, ya maka dia zalim. Dia tidak ini menunaikan hak-haknya orang, tidak menempatkan orang sebagaimana tempatnya, sehingga dia dikatakan zalim. Zalim itu bos kalian dalam tiga bentuk. Zalim kepada diri sendiri, zalim kepada orang lain, zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Dzulmun abdi, dzulmul abdi li nafsi, dzulmul abdi li ghairi, dzulmul abdi li rabbi. Zalimnya hamba kepada diri sendiri bentuknya maksiat. Zalimnya hamba kepada orang lain adalah menahan haknya atau merampas haknya. Zalimnya dia kepada Allah Ta'ala yaitu menyekutukan Allah atau menjadikan Allah selain Allah sebagai tandingan bagi Allah. Orang yang maksiat dia zalim dengan dirinya. Kenapa? Karena orang yang maksiat sama dengan orang yang nenggak racun. Orang yang nenggak racun zalim apa mboten? Zalim, karena dia telah mencelakai dirinya sendiri. Maka dia zalim. Harusnya dia memberikan yang terbaik untuk jasadnya, makan-makan yang bergizi, tapi dia malah memasukkan racun yang akan menghancurkan tubuhnya. Maksiat itu ada racun bagi hati, seperti ya ini racun bagi jasad. Maksiat racun bagi hati, racun seperti racun bagi jasad yang akan merusak. Maka dia zalim. Zalim kepada orang lain dengan menahan haknya. Pegawai enggak, gaji pegawai enggak dikasihkan, zalim. Utangnya enggak disaur, zalim. Atau merampas haknya orang. Dia nyolong hartanya orang, atau dia membunuh orang, atau dia menjatuhkan kehormatannya, zalim. Sehingga menghancurkan haknya orang. Dan zalim yang kedua ini yang repot bos kalian, karena dia harus menyelesaikan urusannya dengan orang yang dia zalimi. Enggak cukup hanya sekedar taubat nyesel kepada Allah, tapi dia harus menyelesaikan dengan orang yang dizalimi. Kalau itu harta ya dikembalikan kepada pemilik harta. Kalau itu kehormatan ya bagaimana dia menyelesaikan orang yang dihancurkan kehormatannya. Sehingga tidak hanya selesai dengan sekedar tobat kepada Allah Ta'ala, dia punya ini punya tuntutan untuk menyelesaikan dengan orang yang dia zalimi. Maka Nabi katakan ada orang-orang yang nanti bangkrut karena kebaikannya dia pakai untuk membayar orang yang dizalimi. Enak panjenengan lurah, sing didolmi sak kampung, sak desa, desa niku nembe lurah. Lah nek camat, sak kecamatan, nek bupati, sak kabupaten, lah negara, sak negara. Semakin tinggi kedudukannya, kalau dia zalim, maka alangkah sangat besarnya dosa yang akan dia tanggung. Maka para salaf kita mboten ambisius untuk menjadi pemimpin, karena itu amanah yang kalau sampai dia zalim, maka dosanya rakyat sa'arat-arat sa'negoro itu akan dipikulkan kepada dia. Maka orang yang mereka punya keimanan kepada yaumul akhir, dia betul-betul menjadi berat harus menanggung yang seperti itu. Sampai Umar ibn Khattab ketika ada kuda yang terperosok di jalan, Umar menangis karena dia khawatir nanti di hari kiamat akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah, kok sampai ada kuda yang terperosok, bagaimana tanggung jawab Anda? Jalannya rusak dibiarkan atau yang lainnya. Ini adalah orang yang mereka punya rasa ini tanggung jawab kepemimpinan yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Zalim kepada Allah bentuknya adalah syirik. Syirik ini adalah zulmun azim. Adzamud zulm. Zalim yang paling besar. Karena semakin kezaliman itu ditujukan kepada yaitu orang yang lebih punya hak besar kepada kita, maka zalimnya semakin besar. Zalim kepada teman itu masih lebih enteng dibandingkan zalim kepada orang tua. Mencaci maki temannya dengan mencaci maki orang tuanya sendiri, sama-sama mencaci maki, dosanya lebih besar mencaci maki orang tua. Kenapa? Orang tua punya hak ini yang lebih besar kepada kita, atau kita punya kewajiban yang lebih besar kepada orang tua kita, sehingga melukai mereka, kedzalimannya dosanya lebih besar. Sama-sama materinya mencaci, tapi yang dicaci maki beda orang, beda dosanya. Zina, perbuatannya sama, zina. Tapi menzinai wanita umum lebih ringan dibandingkan dengan menzinai wanita tetangga. Ini istri tetangganya. Menzinai wanita biasa lebih ringan dibandingkan berzina dengan wanita yang suaminya sedang haji atau sedang jihad atau sedang thalabul ilmi, yang sedang menjalankan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Dosa lebih besar. Sehingga kualitas dosa pun juga bertingkat-tingkat. Satu materi dosa tapi bisa bertingkat-tingkat tergantung ini suasananya. Besarnya dosa bisa disebabkan karena pelakunya, kemudian waktunya, kemudian tempatnya, kemudian ini berkaitan dengan kondisi jiwanya dan seterusnya. Kita lihat sekalian catatan yang nomor 3. Zulmun lil haqiqah. Syirik ini kezaliman yang sebenarnya. Ini zalim terhadap kenyataan yang sebenarnya. Kenapa? Li'anna a'zamal haqa'iq alla ilaha illallah. Hakikat yang paling besar adalah hakikat tidak ada sesembahan yang sebenarnya kecuali Allah Ta'ala. Wala rabba ghairuh, dan tidak ada Rabb selain Allah. Wala hukma siwah, tidak ada hukum selain hukum Allah. Walakinnal musyrik, adapun orang yang musyrik itu, ittakhadha ghairallahi ilahan, menjadikan selain Allah sebagai ilah sesembahan. Maka ini adalah aqdamu dhulm, karena Allah adalah sebesar-besar hakikat dan syirik adalah kezaliman kepada Allah, maka itu adalah aqdamu dhulm. Wabtagha ghairahu hakaman, kemudian menjadikan selain Allah sebagai hakim yang memutuskan perkara, sehingga dia berhukum dan hukumnya manusia dengan akal-akal manusia, hukum Allah disingkirkan dan ditinggalkan. Ini adalah kezaliman, karena berarti dia telah yakni mendzalimi Allah yang menurunkan hukum, kemudian hukum Allah dia lecehkan, dia buang, dia singkirkan, kemudian dia berpuas-puas dengan hukum yang dibuat oleh manusia. Wasyirku dzulmun li nafsi. Syirik itu kezaliman kepada diri sendiri. Kenapa? Karena orang yang musyrik dia telah menjadikan dirinya hamba sesama atau bahkan hamba yang lebih rendah dari dia. Li'annal musyrika ja'ala nafsahu 'abdan li makhluqin mithlihi aw dunah. Orang yang musyrik itu menjadikan dirinya itu hamba bagi makhluk semisal dia. Raja, setinggi apapun dia raja, dia makhluk. Kalau kemudian kita menghamba kepada raja dan nyembah, sehingga sering dikenal dengan istilah orang Jawa dengan sesembahan kulo. Nah, sembahan kulo niku maksudnya pripun niku? Panjenengan ingkang dados sesembahan kulo. Niku maksudnya pun boleh sesembahan niku. Napa niku? Panutan apa raja, panutan kados nabi napa pripun? Kalau sesembahan itu artinya sekedar yang dimuliakan, dihormati, enggak apa-apa. Tapi kalau kemudian taat mutlak pejagesan dari panjenengan surga neraka pokoknya dari panjenengan, ini sudah keterlaluan, sudah tidak benar lagi. Dolim menghinakan diri kepada sama makhluk yang kemuliaan makhluk itu dengan takwa kepada Allah. Selain itu juga dolim kepada diri sendiri karena dia menghadapkan diri siap untuk mendapatkan berbagai macam adab. Demikian pula orang yang musyrik li'anna man asyraka billah, orang yang mereka menyekutukan Allah dengan yang lainnya, dia telah mendzalimi haknya Allah, dia berikan haknya Allah kepada selain Allah, maka dia telah zalim. Haknya Allah dia berikan kepada demit, kepada kepu, kepada orang, kepada ini jin-jin setan, maka ini menjadi zalim. Nah, kemudian sekalian memiliki manfaat lebat sya'ni. InsyaAllah kalau tidak kelar jangankan pembahasan yang kenapa didatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.